السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حضرة النبي الصفا صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام وصحاب العظام خصوصا إلى جميع مشايخنا وألسنتنا سلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين الغائبين لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله مفتح علينا فتوح العارضين وزنا فتح النبيين وحفظه المرسلين وإلى الملائكة المقربين بحق سيدنا مولانا محمد من أمين. الله يا عليم علمنا أن علمت ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا إما تعلمه منا يا عليم. خلقنا لخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد من النور المذل المسيان بنور وعلى آله بيت ولمحة ولا يسمع لنا وشيئا وعنك آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang ini dunia telah dipenuhi dengan bermacam-macam ciptaan moden untuk kerehatan, kemudahan pengangkutan dan penumpang. Itu juga terdapat banyak kereta di serata pelusuk negara yang suci ini. Dunia menjadi saling berhubung antara satu sama lain dengan kurniaan Allah dan bersambung dengan negara Allah Al-Haram dan negara Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan-jalan yang banyak dibuka, tempat yang jauh menjadi dekat, jarak yang panjang menjadi pendek dan amalan haji dapat dilakukan dalam beberapa hari sahaja. Manakala ketenangan, keselamatan dan keamanan diri dan harta benda di negara ini, perkatakanlah dan wawarkanlah tanpa ada sebarang masalah. Ha, memang negara haramlah merupakan negara yang aman daripada sebarang ketakutan, sebarang kemubaratan dan sebagainya. Maka negara haram ini telah mendapat keamanan pada setiap hari, terutamanya pada hari-hari dalam musim haji. Dan kesesakan negara tersebut dengan para jemaah haji Baitullahil Haram merupakan sebaik-baik contoh. Hanya bagi Allah segala pujian dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mensyukuri nikmatnya. Maka hendaklah kamu menghadapnya, bersegera dan bersungguh-sungguh melakukannya. Dan bermusafir serta singkirkanlah syaitan yang merugikan itu dengan menegakkan syiar-syiar agama pada bulan ini. Jangan lupa kami dan doamu. Jangan lupakan kami dari doamu sama ada di tempat yang terang ataupun tersembunyi dan ketika tawajuhmu yang benar kepada Allah SWT. Jadi pengarang itu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki menyebut di sini tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan hak tadi kerana kemudahan dan ciptaan moden pada hari ini telah memudahkan orang mengerjakan hak haji. Dahulu orang pergi mengerjakan haji 6 bulan contohnya kerana naik kapal dan sebagainya, tetapi hari ini hanya beberapa hari saja orang mampu untuk menunaikan rukun hak Islam yang kelima tersebut. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan kefarduan hak haji kerana ia adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi seseorang Muslim yang telah mencukupi syarat untuk mengerjakan hak haji tersebut. Jadi selesai kita bincang masalah berkaitan dengan kefarduan haji dan kesimpulannya, sesiapa yang berupaya untuk mengerjakan haji tetapi mereka tidak mahu mengerjakannya, maka kemubaratannya terlalu besar bagi mereka tersebut kerana ditakuti akan menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan agama Yahudi dan Nasara. Dan Allah SWT sendiri di akhir suruhan mengerjakan haji, Allah SWT menyatakan وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sesiapa yang kufur dengan keperluan haji, maka ingat Allah SWT itu maha kaya dari sekalian makhluk, maka Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Bukan Allah berhajat kepada haji kalian, tetapi kalian yang mendapat manfaat daripada haji yang kalian kerjakan. Allah SWT tidak seperti mana majikan kita, tidak seperti bos kita yang akan dapat manfaat daripada hasil usaha dan kerja orang bawah dia, anak-anak buahnya dan sebagainya. Tetapi Allah SWT adalah zat yang maha kaya daripada sesuatu, daripada berhajat kepada sesuatu, dan setiap sesuatu itu tidak dapat tidak mesti berhajat kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT mengingatkan kita bahawa sesungguhnya kefarduan haji itu bukan untuk manfaat Allah. Allah SWT tidak mengambil sebarang manfaat daripada haji yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Tetapi manfaat haji itu kembali kepada hamba-Nya tersebut. Maka inilah yang disarankan atau yang digesa ataupun yang disebut oleh Allah SWT. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kemudian kita masuk insyaAllah, iaitu berkaitan dengan rahsia haji. Dan ini adalah dari terakhir mungkin untuk kita bincangkan masalah mengerjakan haji. Sebab rata-rata yang mengerjakan haji telah pergi ke sana. Yang tinggal ni yang tak pergi buat haji. Tinggal lagi berbarakah dengan orang-orang yang mengerjakan haji tersebut. Maka kita bacalah. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita membincangkan masalah berkaitan dengan haji ini. Dan insyaAllah pada bulan selepas, pada minggu selepas Hari Raya Aidul Adha, kita akan bincang bab-bab yang lain pula insyaAllah. Dan rahsia-rahsia haji. Ini penting. Ini adalah merupakan penentu amal kita atau haji kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana haji yang sah, yang cukup rukunnya, syaratnya pun, wajib haji pun alhamdulillah kita sempurnakan. Kalau kita tak sempurnakan, kita kena bayar denda itu ini dan sebagainya. Maka kalau sempurna sekali pula rukun haji kita, wajib haji kita, tetapi kalau tak ada benda-benda yang disebut sebagai rahsia haji, rahsia bagaimana haji itu boleh diterima oleh Allah SWT, maka haji itu belum tentu diterima oleh Allah. Sebab setiap amal yang sah belum tentu kabul, belum tentu diterima oleh Allah SWT. Tetapi amal yang kabul, amal yang diterima oleh Allah SWT pasti dia pasti sah. Itu dia. Sah belum tentu diterima. Tetapi diterima sudah pasti sah. Sebab Allah SWT tak akan menerima amalan-amalan yang tidak sah atau yang tidak mencukupi syaratnya. Jadi di sini disebut beberapa rahsia haji yang kemungkinan dinakalkan oleh pengarang ini daripada kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang merupakan kitab yang sempurnalah dalam membincangkan tiga sendi agama, iaitu yang pertama iman, dibincang dalam Ihya Ulumuddin berkaitan dengan akidah, yang dikenali dengan akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mudah dan dapat difahami oleh orang-orang awam, dan ia dianjurkan oleh ulama supaya kita membaca dan supaya kita menelaahnya dan memahaminya. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengandungi dasar-dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin itu juga terdapat hukum hakam fiqah. Dibincang masalah fiqah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada bermula daripada taharah bersuci sampailah kepada rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji, dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali tidak lupa juga untuk membincangkan ilmu tasawuf di dalam kitab beliau, itu kitab Ihya Ulumuddin, iaitu di antaranya yang berkaitan dengan sifat mazmumah dan yang berkaitan dengan sifat mahmudah. Itu supaya kita kenal apakah itu sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang dengannya boleh kita menjauhkan diri daripadanya. Dan supaya kita mengenal sifat mahmudah, iaitu yang terpuji, supaya kita dapat amal atau menghiasi diri kita dengan sifat mahmudah tersebut. Jadi, kedua perkara ini penting dan perlu kita ketahui supaya kita dapat mengamalkan amalan batin seperti mana kita mengamalkan amalan zahir. Yang banyak kali kita sebut amalan zahir iaitu amalan salat yang dikerjakan sebentar tadi, tetapi batinnya itu khusyuk penubuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan kita difardukan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimus salata lidzikri, dirikan salat dengan tujuan untuk mengingati aku. Tetapi rata-rata kita pada hari ini, termasuk saya juga tuan-tuan dan puan, kita hanya mendirikan salat lahiriah semata-mata. Anggota jasad kita saja yang bergerak, tetapi hati kita tidak bergerak. Hati kita tak rukuk bersama rukuknya jasad kita. hati kita tak sujud seperti mana sujudnya kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, solat yang sedemikian rupa lebih hampir kepada kemudaratan daripada manfaat. Maka itulah solat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang mengerjakan solat, iaitu zahir sahaja yang mengerjakan solat, anggota jasad sahaja yang mengerjakan solat, tetapi hati tidak mengerjakan solat seperti mana anggota jasad kita mengerjakan solat. Jadi begitu juga lah dalam masalah haji ini. Jangan kita mengerjakan haji ini, yang mengerjakan haji itu hanya pergerakan jasad kita. Dengan kaki kita, sa'i dengan kaki kita, melontar dengan tangan yang kita membaling arah yang telah ditentukan oleh syariat tersebut. Bukan sekadar itu sahaja. Ada falsafah di sebalik pekerjaan ibadah haji yang kita lakukan tersebut, yang disebutkan oleh para ulama tasawuf. Ulama tasawuf inilah yang membincangkan masalah batin setiap ibadat itu. Apakah falsafah? Apakah dia rahsia di sebalik upacara haji yang kita kerjakan? Apakah rahsia daripada kita membalik batu ketiga jamarat tersebut? Apakah rahsia kita tawaf di sekeliling Kaabah? Apakah rahsia kita memakai ihram? Apakah rahsia kita berwukuf di padang Arafah? Semuanya itu dibincang, semuanya itu telah dikupas oleh para ulama tasawuf. Di antara ucapan yang paling baik, yang cantik dalam masalah mengenai falsafah haji ataupun rahsia haji ini, iaitu apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syibli rahimahullah. Imam Syibli rahimahullah ini adalah di kalangan awliya illahi salihin. Ya, karena itulah ulama menyatakan likulli qaumin tajud wa taju qaumina Syibli. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai mahkotanya. Maka mahkota ahli tasawuf iaitu Syibli rahimahullah. Ada karamah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada beliau ketika mana beliau berzikir, tiba-tiba tergantung kepalanya kat dinding, memercik darah daripada kepalanya yang mulia tersebut. Maka darah yang terpercik tadi jatuh ke tanah dan membentuk kalimah Allah alif lam lam ha. Itu Syibli rahimahullah. Syibli rahimahullah ini telah berdialog dengan muridnya. Apabila murid dia hendak mengerjakan haji, maka dia bertanya beberapa soalan kepada murid dia tersebut, yang akhir sekali seolah-olah murid itu gagal dalam temuduga yang telah dijalankan oleh Syibli. Kerana apa? Bagi dia, murid itu tidak memahami falsafah haji, hakikat haji, rahsia haji. Dia hanya mengetahui lahiriah haji semata-mata, itu pergerakan haji, rukun haji, wajib haji, jam itu, jam tertib, jam takhir dan sebagainya yang dibincangkan di dalam permasalahan rukun haji. Tetapi mereka mengabaikan masalah berkaitan dengan rahsia haji. Ya? Jadi di sini disebut, ketahuilah bahawa terdapat banyak rahsia-rahsia batin haji. Ya, batin haji makna yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh pandangan mata kasar kita. Dan kami hanya menunjukkan dua daripadanya. Dua daripada batin haji tersebut. Yang dua ini pun payah untuk kita amalkan. Apatah lagi kalau disebut adat-adat haji dan sebagainya. Karena itulah Imam Abdul Wahhab Syahrani rahimahullah menyatakan bahawa sesungguhnya dalam ibadat kita ini yang paling utama sekali adab. Adab itu yang utama sekali. Iaitulah Imam Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, apa kata Imam Malik? Ya. Kun 'amalaka malihan wa adabaka daqiqan. Hendaklah engkau menjadikan amal engkau seumpama garam. Manakala adab engkau seumpama tepung. Mana dia apa? Kalau kita nak buat apa ni, cucur apa orang gembau kita kodok ni tu apa? Ha, cokodok. Kalau kita nak buat cokodok tuan-tuan, garam banyak ke tepung banyak? Kalau garam banyak, tezan banyak. Ya, jadi tepung banyak daripada garam. Mana apa? Biar amal kau sedikit. Seumpama sedikitnya garam yang nak dibuat, yang nak diadun menjadi roti ke, nak jadi cokodok tadi dan sebagainya. Tetapi adab engkau seumpama tepung tersebut. Banyak seumpama tepung tersebut. Mana apa? Biar amal sedikit tetapi berkualiti. Sebab Islam pada hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan tidak mementingkan kuantiti. Tapi kalau kuantiti bersama kualiti itu bagus. Tetapi kalau kita tak mampu buat sesuatu ibadat dengan kuantiti dan kualitinya bersama, maka kita pilih iaitu sedikit tetapi bersama dengan bersama dengan Adam. Setelah itulah kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, para ulama kita contoh zikrullah, berzikir. Mereka telah menyebut bahawa sesungguhnya berzikir ini mempunyai 1,000 adab. 1,000 adab. Siapa yang mampu untuk menjaga 1,000 adab ketika kita berzikir? Maka ulama ringkaskan dan membahagikan adab itu pada 3 bahagian. Yang pertama, adab sebelum zikir, adab tengah zikir, adab selepas zikir. Ada kelihatan mesti ada adab, yang mana adab itulah yang akan memertabatkan amal tersebut. Akan menyebabkan seorang itu mendapat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebabnya seorang itu mendapat darjat bukan sekadar pahala biasa sahaja, iaitu mereka melakukan amal yang disertakan dengan adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang tidak ada pada zaman ini tuan-tuan, disebabkan kita meminggirkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah ilmu yang mengajar kita adab. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kita sesama ikhwan kita, saudara kita orang Islam, adab kita terhadap diri kita sendiri disebut oleh para ulama kita. Jadi di sini kita akan bincang masalah rahsia haji yang merupakan adab mengerjakan haji yang menyebabkan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar kamu mengetahui bahawa ibadah haji diwajibkan sebagai ganti kepada rahbaniyah, iaitu pertapaan yang terdapat dalam agama-agama yang lain. Agama yang lain tuan-tuan, dia ada pertapaan dia. Dia ada masa dia kena bertapa. Dia ada masa mereka, iaitu pendeta-pendeta ajaran-ajaran yang lain, terpaksa masuk ke dalam biara mereka, masuk ke dalam kuil mereka untuk bertapa. Itu kalimah bertapa ni ada betul tuan-tuan. Jadi Islam telah menentukan iaitu haji ini adalah merupakan salah satu daripada corak kita menumpukan hati kita, menumpukan pemikiran kita dan menumpukan jasad kita kepada ma'bud yang disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga peringkat pada waktu dan ketika itu tuan-tuan, kita tidak digalakkan untuk memakai pakaian yang cantik-cantik, kita tidak digalakkan memakai pakaian-pakaian yang akan menunjukkan kemewahan, memperlihatkan kekayaan kita dan sebagainya, kerana kita ketika itu tuan-tuan dan puan-puan hendaklah bersikap rendah diri, hendaklah bersikap hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita melakukan upacara haji itu. Hatta kan kecayaan pun tidak diizinkan kita memakainya. Hatta kan baju pun tidak boleh dipakai. Hanya itulah dia kain ihram yang seumpama kain kapan untuk kita masuk ke dalam yang lahat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka haji itu iaitu semenjak kita nawaitul hajja, saja aku mengerjakan haji, wa ahramtu bihi, dan aku niat ihram dengannya lillahi taala, kerana Allah taala makna kita mengharamkan perkara yang pada awalnya adalah halal kepada kita. Sebelum kita berniat, benda itu adalah halal. Tetapi sesudah mana kita berniat, benda itu adalah haram. Maka ia adalah merupakan satu konsep mujahadah, iaitu melatih diri kita ini supaya tunduk dan patuh di bawah perintah Allah SWT. Mujahadah untuk menghilangkan kebesaran diri kita, kehebatan kita, keagungan jawatan pangkat dan sebagainya tuan-tuan, sehingga peringkat sama sahaja. Tak boleh, walaupun mereka itu raja, walaupun mereka itu sultan, walaupun mereka itu perdana menteri, walaupun mereka itu menteri-menteri dan sebagainya, mereka sama seperti mana orang lain, hanya diizinkan oleh syarak memakai 2 kain ihram sahaja, seperti mana orang miskin, seperti mana orang yang tidak mempunyai wang yang banyak dan sebagainya. Maka itu adalah merupakan salah satu daripada corak rahbaniyah, iaitu pertapaan yang terdapat di dalam Islam, iaitu dengan mengerjakan haji. Allah SWT memuliakan dan meninggikan kedudukan Baitul Atiq dengan menyandarkan namanya kepada dirinya dan menjadikannya sebagai tempat tujuan bagi hamba-hambanya. Mana Allah SWT memuliakan Baitul Atiq. Atiq ni mana dia? Lama. Klasik. Dengan Atiq. Mana dia apa? Benda tu klasik itu kan? Rumah yang pertama sekali, rumah ibadat yang pertama sekali atas muka dunia ini adalah Baitullahil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, memuliakan rumah tersebut dengan menyandarkan rumah itu kepada namanya. Rumah itu siapa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rumah siapa? Itu rumah PM. Faham tuan? Besar rumah itu sebab disandarkan kepada empunya rumah tersebut. Jadi mana kemuliaan rumah itu bergantung kepada pemiliknya. Siapakah pemiliknya? Kalau pemilik itu orang yang hebat tuan-tuan, maka banyaklah polis yang akan melalui lintas depan rumah dia, nak jaga rumah dia, jangan dimasuki pencuri. Tapi kalau rumah itu siapa punya rumah? Ustaz Fuad punya rumah. Mana ada polis nak peduli? Tak ada siapa nak peduli rumah sebab apa? Tuan dia Ustaz Fuad. Faham tuan-tuan? Tapi kalau tuannya sekian, sekian, sekian pangkat dia minta maaf cakap tuan-tuan. Betul ke tidak tu? Betul kan? Ha? Jadi kita lihat ada di depan rumah dia itu ada box nama dia polis pula tu. Ha. Saya tak ada kat rumah tu tuan-tuan. Di rumah saya tak ada benda macam tu. Apa sebab benda tu ada tuan-tuan? Tuannya Masya Allah, Tabaraka Allah. Perlu jaga rumah tu sebab apa? Kemuliaan tuan tersebut. Maka kerana itu ada tuan-tuan, Masjidil Haram itu, Baitullah itu, baik itu, rumah itu perlu dimuliakan, perlu diagungkan. Kenapa? Kerana rumah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna rumah itu tempat duduk Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tuan-tuan? Ya, bukan bermakna rumah itu tempat duduk Allah, tetapi disandarkan rumah itu kepada Allah kerana kemuliaan rumah tersebut, maka dinamakan dengan Baitullah, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap perkara yang mulia, maka Allah SWT perkenan untuk menyandarkan dirinya kepada tempat tersebut atau kepada makhluk tersebut. Contohnya, oleh kerana kemuliaan Rasulullah SAW, maka Allah SWT perkenan menggelarkan Nabi dengan Abdullah. Antara nama Nabi SAW, Abdullah. Itu adalah nama Nabi disebut tuan-tuan dalam surah Jin. Saya tak apa, saya bukan hafiz Quran, tuan-tuan tanya hafiz Quran. Bahawa disebut bahawa seorang hamba Allah berdiri di mihrabnya membaca Quran, maka jin mengerumuninya mendengar bacaan tersebut. Maka siapa Abdullah itu? Abdullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di mihrabnya, salat di Masjid Nabawi, maka ketika itu tuan-tuan jin pun datang beramai-ramai nak mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah. Siapakah Abdullah itu? Abdullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala apabila memuliakan nabinya, apabila nak menceritakan kehebatan dan keagungan nabinya, ataupun ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan nikmat yang hendak dikurniakan kepada nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala menggelar, memanggil, menyeru nabi dengan Abdullah, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj contoh dia. Satu peristiwa yang agung, yang tidak pernah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun di kalangan nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, subhanallazi asra bi 'abdi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Tidak ada mukjizat yang paling besar, yang paling agung, yang paling sempurna, yang kekal. Walaupun empunya mukjizat itu telah kembali ke rahmatillah, selain daripada Al-Quranul Karim. Selain daripada Al-Quranul Karim. Maka ketika mana Allah SWT menceritakan perihal dia hendak menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, Allah Taala menyatakan, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kitab Al-Quran Al-Karim yang tidak mengandungi kesesatan di dalamnya. Dibutuhkan cabarkan lagi nazal al-Quran ala abdih. Maha berkat Allah SWT yang telah menurunkan al-Quran ala abdih ke atas hambanya, iaitu Muhammad SAW. Maka setiap benda yang mulia, Allah akan menyandarkan benda itu kepadanya. Contohnya rumah Allah yang bernama Kaabah itu mulia. Maka Allah SWT menyatakan itu adalah Baitullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia, makhluk yang mulia. Maka Muhammad dinama, digelar dengan Abdullah. Sehingga peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Habbul asma'i ilayya Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling aku kasihi, nama yang paling aku sukai, iaitu Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau malam ni dapat cucu lelaki, tak payah fikir-fikirlah. Abdullah, khalas. Apa payah-payah lah? Tapi masa orang Melayu ni, apabila Abdullah, tak panggil Abdullah, panggil dolar. Itu masalah. Itu masalah, tuan-tuan. Cuma kita, ya Abdullah, wahai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada suatu nama yang mulia, melainkan nama yang distandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Baitillah, maka dengan itu Allah ta'ala menyatakan bahawa dia adalah rumah aku. Ya, rumah aku, rumah aku. Allah juga menjadikan apa yang terdapat di sekitarnya sebagai tanah suci bagi rumahnya kerana membesarkan perintahnya. Kerana membesarkan perintah haji ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT jadikan di sekitarnya itu adalah tanah suci yang bersih daripada noda dan sebarang dosa dan sebagainya. Kerana itulah para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, mereka takut melakukan dosa dan kesalahan di tanah haram tersebut. Kerana itu kita lihat banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan ibadat di tanah haram, yang salat di dalam masjidil haram, tetapi rumah mereka di tanah halal. Di tanah halal. Maka mereka ditanya, kenapa kamu tak buat rumah di dalam masjidil kawasan tanah haram tersebut? Sedangkan pada zaman itu, tuan-tuan, belum lagi ada hotel-hotel yang nak buat macam hari ini. Kawasan sekitar itu masih lagi kosong. Tetapi para sahabat tak membuat rumah di sekitar tanah haram. Tetapi mereka beribadat saja di tanah haram, rumah mereka di tanah halal. Maka mereka ditanya, kenapa? Mereka menyatakan, kami tidak sanggup buat rumah di tanah haram, di tanah yang mana Allah SWT gandakan dosa seperti mana Allah SWT gandakan pahala di dalamnya. Faham, tuan-tuan? Ya, sebab itu kita kena faham. Jangan kita seronok-seronok pergi mengajarkan haji, tuan-tuan. Kita nak dapat pahala 100,000 solat di Masjidil Haram. Sekali solat seumpama 100,000 contoh dia, tuan-tuan, kan? Jadi jangan kita makna dia leka dengan pahala-pahala tanpa kita memerhatikan masalah berkaitan dengan dosa ketika berada di tanah haram. Maka kerana itu ulama merajih menguatkan pendapat menyatakan bahawa di tanah haram Allah gandakan dosa seumpama Allah gandakan pahala. Ibadat di dalam kawasan tersebut. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apabila selesai sahaja umat Islam mengajarkan haji, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu akan bawa rotan. Itu kerja Umar bawa rotan. Kerja Umar dia bawa rotan. Hari ini tak boleh bawa rotan. Sedangkan rotan tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak boleh rotan anak-anak murid kita. Maka sebab itu tuan-tuan, dia rotan kita. Itu masalah. Kita rotan sikit tuan-tuan, berkesan sikit ya tuan-tuan. Nak masuk mahkamah lah. Kes polis lah, ya Allah. Beza dengan kita dulu tuan-tuan, kalau kita kena rotan tuan-tuan. Tahu dia ayah kita, kita dua kali kena lagi dah. Lepas itu kita pesan kepada cikgu tu, watanlah cikgu. Tapi jangan beritahu ke ayah, cukupkan. Watanlah berapa banyak dah watan, tak ada apa masalah. Faham? Sunnah Nabi. Kerana Rasulullah SAW sebut, suruh anak kamu solat ketika usia sekian, Allah sampai 10 tahun, maka tak solat, maka naklah diwatan. Mana watan tu adalah salah satu daripada bentuk pentarbiahan di dalam Islam. Hatta orang rumah kita pun boleh kita watan, tuan-tuan. Kok dah gila sangat, watanlah, tuan-tuan. Tapi jangan watan di muka sudah. Sebab itu disebut oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah bahawa makruh hukumnya kita watan seseorang, pukul seseorang, lempang seseorang di muka. Sebab Nabi SAW pada suatu hari, tuan-tuan, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah menyatakan bahawa Nabi berjalan. Kemudian dia melihat ada seorang tuan melempang hambanya di mukanya. Maka Nabi menyatakan kepada lelaki tersebut, kalau engkau nak mendera, kalau engkau nak mentakdib, mana dia, apa ni, mentarbiah, mendidik, saya dah katakan rotan itu salah satu daripada cara pendidikan, maka hendaklah engkau menjauhkan mukanya. Jangan kau lempang muka, jangan kau rotan di mukanya. Kenapa? Innahu mahasinihim, fa innahu min mahasinihim, kerana ia adalah daripada kecantikan mereka. Sebab apa? Innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ikut gambarannya Allah. Ini jadi fitnah kepada puak Wahabi tuan-tuan. Mereka menyatakan bahawa sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam ikut gambaran Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bergambar. Tidak mempunyai gambaran. Tuhan itu bukan jisim. Tuhan itu bukan jiring. Tuhan itu bukan aras. Tuhan itu bukan jauhar. Dan sebagainya, tuan-tuan. Ha? Yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid. Ataupun ilmu aqidah. Jadi, mereka menyatakan bahawa Adam itu seumpama rupa Tuhan. Walayahudillah. Inilah masalah yang paling besar. Yang sebenar hakikatnya, tuan-tuan. Kita menyatakan mereka itu tidak boleh diikuti bukan sebab masalah ringan-ringan ni, tuan-tuan. Yang ringan-ringan ni tak ada masalah. Kalau sekadar masalah tak talqin ya, tak ada masalah. Eloklah tak talqin. So, apa sejuk-sejuk nak talqin apa orang? Meninggal tuan-tuan malam ni contoh dia. Malam ni juga nak ke bumi. Sebab operate kabur semua, darah tak boleh nak tahan kabur semua mengalir, tuan-tuan. Malam ni kita ke bumi, tuan-tuan dan perempuan. Dah, Ustaz Zuhi kena talqin. Malam hujan pula. Hujan malam ni, orang rumah kata kuih keteh. Itu kuih keteh lah. Nah, talqin kan? Kita talqinkan subhanallah man ta'azzaza bil qudrati wal baqa' wa qahara al 'ibada bil maut wal fana. Macam-macam talqin kita baca. Bagi di tuan rumah RM10 tuan. Besok demam 5 hari tak sihat tuan. Bagi klinik tuan RM100 habis cuti. Tak berbaloi tuan. Tak bulan modal, faham tuan? Kalau sekadar mereka itu tak nak talqin tak apalah, tak payahlah talqin, alah payah sangat. Ha? Kalau contoh tuan-tuan tak nak kebumikan mayat itu ada apa? Ada tanda, ada batu nisan, tak apalah tuan-tuan. Kita cacat paku satu je cukup tuan-tuan. Tak ada apa masalah. Kalau sekadar masalah perbezaan kita dengan mereka itu sekadar tak nak tahlil. Tak tahlil pun tak apa tuan-tuan. Betul tak? Tak ada apa masalah. Sebab apa tuan-tuan? Yang meninggal ayah hingga. Tapi yang sakit tegak anak. Faham tak? Pergil kita, la ilaha illallah, anak-anak menantu semua tengok Power Rangers tuan-tuan. Tengok Doraemon, apa Doraemon, apa tu? Kalau tak nak tahlil pun tak ada masalah. Kalau tak nak kunut, okeylah, tak berkunut pun tak apa. Cepat habis kan? Cepat makan lepas tu. Faham tak? Tapi yang masalah besar hari ini, masalah berkaitan dengan akidah. Tuan-tuan kena faham masalah itu. Ha? Masalah menjisimkan Tuhan. Masalah merupakan Allah dengan makhluk. Maka itulah sebab kami-kami ini dari kalangan orang-orang yang sedar masalah ini, tuan-tuan, bangun dan bangkit untuk menerangkan dia. Itu saja. Macam mana tuan-tuan nak pakai? Nak pakai? Cuba tuan-tuan bawa sini tafsir daripada Arab Saudi yang dihadiahkan kepada kita apabila kita selesai mengerjakan haji. Cuba tuan-tuan buka pentafsiran wasi'a kursiyyu samawati wal arda. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan buminya. Apa kata di nota kaki itu? Cuba tengok tuan-tuan. Kursi itu adalah tempat letak kaki Tuhan. Kursi tempat letak kaki itu, kaki Tuhan. La ilaha illallah tuan-tuan. Sebelum ada kursi, mana pula letaknya kaki Tuhan? Sebab kursi itu wujud sebelum, mana dia wujud, diadakan sebelum itu dia tak ada. Daripada Adam, daripada tiada, baru diadakan kursi. Dan Allah SWT wujud tuan-tuan tanpa ada permulaannya. Maka sebelum wujudnya kursi, mana letak kaki Tuhan kalau yang menyatakan Tuhan berkaki? Faham tuan-tuan? Jadi ini masalah. Ya? Saya tidak nak bincang masalah ini sekadar masalah tahlil, talqin, baca doa, lepas solat, zikir pun tak apa, tak berzikir pun tak apa. Malam Jumaat tak baca Yasin pun tak apa tuan-tuan. Cepat habis tuan-tuan, boleh tengok cerita hantu malam. Tak ada cerita hantu malam. Ha, betul tak tuan-tuan? Lepas tengok cerita hantu tu, kita tengok pula buti. Kalau tak boleh cerita, tak ada masalah tuan. Saya tidak memikirkan masalah wabiri itu tuan-tuan. Hanya bincang masalah itu. Saya bincang masalah berkaitan akidah. Ha, itu yang kita nak bagi penerangan tuan-tuan. Jadi jelas dari kitab-kitab karangan mereka yang menunjukkan mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Maka antaranya iaitu masalah berkaitan Adam disipta mengikut gambaran Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Jadi makna innallaha khalaqa Adam ala surati Ar-Rahman. Itu memang hadis Nabi. Sesungguhnya Allah SWT mencipta Adam di atas gambaran surah gambaran Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman Allah SWT. Makna apa? Allah SWT mencipta Adam alaihi salam di atas sifatnya yang Rahman tersebut. Itu sifat pemurahnya Allah. Maka Allah cipta Adam alaihissalam. Ataupun kaul yang kedua menyatakan bahawa Allah SWT menyelitkan dalam diri Adam itu sifat rahman belas kasih. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ini selaku manusia tuan-tuan, tak dapat tidak walau jahat macam mana sekalipun kita ada sifat belas kasih. Yang mana sifat belas kasih itu pada hakikatnya kurniaan Allah yang bernama dengan Rahman. Bukan makna dia rupa Adam itu seumpama rupa Allah SWT. Tidak. Faham tuan-tuan? Itu masalah. Mana ada sifat, mengikut sifat Ar-Rahman. Iaitu sifat Allah SWT yang pemurah. Allah pemurah dan ada di kalangan hamba-Nya yang pemurah. Allah Rahim, ha, pengasih, maka ada di kalangan hamba-Nya yang pengasih. Faham tuan-tuan ya? Ha, itu dia. Jadi, jangan kita makna dia apa? Ha, kita pergi lempang orang dibuka sebagainya. Itu tidak diizinkan oleh syarak tuan-tuan. Bahkan dihukumkan oleh setengah ulama syurah al-hadis yang mensyarahkan hadis bahawa lempang muka kucing pun, biasa kita kucing kita tepuk muka dia, hukum dia adalah makruh tuan-tuan. Ha, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kerja di wartan. Ha, kerja dia buat apa? Buat wartan. Selesai orang mengerjakan haji, dia akan tanya, "Anda daripada mana?" "Ana daripada Syam." Masa tu orang Malaysia tak pergi haji lagi, betul? Jangan pula tenegang kan. "Anda daripada mana?" "Daripada Kemuncah." Bila pula zaman orang semua sah pergi mengerjakan haji. Zaman sah pun masa tu tak. Allah, tak dinasuh mana yang hidup. Allah Alam. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Ya? Haa, itu. Jadi maknanya, "Anta siapa?" "Anda daripada Syam." "Anta daripada Syam?" "Balik. Saya tak aku watan ni." "Haa? Anta daripada mana?" "Mesir." "Balik. Segera siap balik." "Kata, karena kamu kalian semua tidak akan mampu untuk menjaga hak tanah haram." Hak tanah? Tanah haram. Ya, faham tuan-tuan? Sebab dosa dilipat ganda kepada Allah SWT. Ha? Di tanah tanah tersebut, Allah menjadikan Arafah sebagai pancuran di atas halaman telaganya. Mana pancuran rahmat? Ha? Mana dia apa? Seolah-olah Arafah itu tuan-tuan, tempat Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan maghfirah, keampunan. Maka karena itulah tuan-tuan, Arafah. Arafah. Ha? Arafah itu daripada kalimah Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam apabila selesai mengajar Nabi Ibrahim alaihi salam cara mengerjakan haji, apabila sampai pada Arafah, Jibril menyatakan kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, "Arafta manasikakum?" "Adakah engkau telah mengetahui cara mengerjakan haji engkau?" Maka daripada kalimah Arafah, Arafta itu, maka tempat itu dinamakan Arafah. Kenapa? Di sanalah kesempurnaan pengetahuan Ibrahim mengenai cara mengerjakan haji yang diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Faham tuan-tuan? Maka tempat itu dinamakan dengan Arafah. Jadi Arafah ini adalah tempat yang mulia. Seolah-olah pancuran Allah menurunkan rahmat, maghfirah, keampunan nya kepada orang-orang yang berhimpun pada waktu dan saat, ha, yang telah disebutkan, ha, mengenai waktu dan saat wukufnya orang-orang mengerjakan haji untuk mendapatkan, ha, ataupun untuk menyempurnakan rukun hajinya. Jadi Arafah ini tuan-tuan, hari yang mulia dalam dunia. Ya. Hari yang mulia di dalam dunia ini tuan-tuan. Dalam setahun tu hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Hari Arafah. Ha, maka kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menganjurkan kita supaya berpuasa pada hari Arafah bagi hak orang yang tidak mengerjakan haji. Adapun bagi hak orang yang mengerjakan haji, maka mereka tidak digalakkan untuk berpuasa kerana mereka pada ketika itu adalah merupakan tetamu Allah. Maka Allah mahu menjamu mereka, maka tak sepatutnya mereka berpuasa di padang Arafah. Adapun kita di Malaysia ini yang tidak mengerjakan haji, maka disunatkan kita tuan-tuan dan puan-puan berpuasa pada hari Arafah. Jadi apakah hari Arafah? Hari Arafah itu hari ke-9 Zulhijjah. Ya, jadi 9 Zulhijjah tidak sama antara Malaysia dengan Mekah Al-Mukarramah. Faham tuan-tuan? Maka karena itu tuan-tuan dan puan-puan, tarikh 9 Zulhijjah itu walaupun Mekah dah 10 Zulhijjah, maka 9 itu dikira pada tempat dia berada. Tempat dia berada. Tak boleh makna tuan-tuan, contoh. Ada kes. Orang pergi mengerjakan haji, mengerjakan umrah pada bulan puasa. Ha, itu fatwa yang diminta saya selesaikan. Orang pergi mengajarkan haji, ha, mengajarkan umrah pada bulan Ramadan. Takdir Allah SWT, Mekah cepat puasa dahulu daripada Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baliklah jemaah haji tersebut. Apabila balik jemaah haji itu, tuan-tuan dekat-dekat nak raya, mereka dah 30 hari puasa. Di Malaysia belum lagi dah raya. Sekarang soalannya, nak buka ke atau nak berpuasa? Kalau berpuasa, mereka puasa 31 hari. Mana ada dalam sebulan Islam itu 31 hari. Yang ada hanya bulan orang putih macam tuan-tuan. Itu bulan tuan-tuan. Ha, ada 31 hari. Dalam bulan Islam, bulan Qamariyah, tidak ada 31 hari. Jadi, kalau dia puasa juga tuan-tuan, bermakna ketika itu dia telah berpuasa 30 hari. Ha, kalau dia berbuka sebab dia telah puasa 30 hari berpuasa di Mekah, tuan-tuan, bermakna dia berbuka, orang lain masih lagi berpuasa. Selain bulan, kena tangkap oleh jaiz. Ha? Jadi apa dia kaedah dia? Apa dia hukum dia tuan-tuan? Maka ulama fiqh menyatakan, cuba tuan-tuan buka kitab Mughni Muhtaj. Ha, ulama fiqh Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah menyatakan bahawa puasa mula dan juga raya itu mengikut negara tersebut. Hatta akan 50 hari yang tak puasa pun tak puasa. Faham tuan-tuan? Maka naklah orang yang telah sempurna 30 hari puasa di Mekah itu balik ke sini berpuasa juga, walaupun mereka berpuasa 31 hari tak boleh mereka berbuka kerana raya itu mengikut tempat tersebut. Faham? Jadi begitu juga tuan-tuan, tuan-tuan tanya anak nak puasa macam mana ustaz, dia kata, tapi tahun ni alhamdulillah kita sama dengan tanah haram, betul tuan-tuan? Ya, maknanya kalau lepas asar itu tahun ini tuan-tuan, mana kita berhimpun contohnya berzikir ke depan asal itu sama waktu dengan wukuf di Arafah. Ha, pada tahun ini sama, alhamdulillah. Tapi pada masa yang tak sama tuan-tuan, contohnya kita lewat, kemudian mereka telah raya haji, maka tak payah nak bincang-bincang fatwa kerajaan Malaysia. Ha, bahawa sesungguhnya, cara nak menentukan raya haji iaitu dengan melihat anak bulan pada akhir bulan Zulqa'dah. Faham tuan-tuan? Jadi, apa dia itu? Puasa Arafah, puasa Arafah puasa pada 9 Zulhijjah. Walaupun di Arafah atau walaupun di Mekah telah 10 Zulhijjah. Faham tuan-tuan? Jangan banyak tanya lagi. Faham? Tanya-tanya kena cekik tuan-tuan. Jangan tanya dah, cukup. Ya? Pada banyak-banyak tanya, tanya mufti. Ya, tanya ahli majlis fatwa, tanya fatwa kebangsaan dah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, telah disetujui oleh raja-raja Malaysia bahawa sesungguhnya penetapan raya haji di Malaysia ini dengan melihat anak bulan pada akhir bulan Zulqa'dah, maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan puasanya itu iaitu pada 9 Zulhijjah di Malaysia ini, bukan 9 Zulhijjah di Mekah. Faham tuan-tuan? Bukan 9 Zulhijjah di Makkah Al-Mukarramah. Lebih-lebih itu tuan-tuan telefon majlis raja-raja yang bagi cakap tu. Ha, macam mana ni tuan kan? Nak puasa macam mana ni kan? Ha, di Makkah ada 10 Zulhijjah. Saya nak puasa macam mana? Tanya dia orang. Ha, tapi di Malaysia itulah pengamalannya. Faham tuan-tuan ya? Ha, itu dia. Faham. Jadi makna kita puasa? Bulan, apa-apa hari Arafah. Sunat bagi kita puasa hari Arafah. Dan hadis sahih menyatakan bahawa dosa kita dikafarahkan dua tahun. Tahun sebelum dan tahun selepasnya. Adapun puasa hari Ashura, maka dikafarahkan setahun saja. Kenapa setahun saja? Maka ulama menyatakan bahawa hari Arafah hari Nabi Muhammad SAW. Hari umat Muhammad SAW, manakala hari Ashura adalah hari Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada dikejar, ditangkap oleh Fir'aun alaihi la'natullah. Maka sudah pastilah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad lebih tinggi darjat daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka menunjukkan kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah 2 tahun punya dosa dikafarahkan, manakala puasa hari Ashura hanya setahun saja dikafarahkan dosa dan kesalahan kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi kita kena ingat hari Ashura, hari Arafah ini hari yang mulia dalam setahun tersebut. Lebih mulia daripada Aidil Fitri, lebih mulia daripada Aidil Adha. Dan hari ini kita telah berada pada musim mahsyur yang mulia. Sebab Allah SWT bersumpah dengan waktu dan saat kita pada hari ini, tuan-tuan. Allah SWT tidak akan bersumpah dengan perkara yang remeh, perkara yang kecil-kecil. Allah hanya akan bersumpah dengan perkara yang mempunyai kedudukan di sisinya. Allah bersumpah apa, tuan-tuan? Wal fajri, wal layalin ashri, wasyri wal wasri, wal layli idha yasri. Hal fi zalika qasamun lidhi hadir. Wal fajri demi fajar. Iaitu demi fajar hari raya Aidil Adha. Aidil Adha ni, tuan-tuan, hari raya yang besar. Sebab itu disebut oleh ulama, hari raya Aidil Adha, Aidul Akbar, hari raya besar. Manakala hari raya Aidil Fitri adalah hari raya Aidil Asrar, hari raya kecil. Tapi terbalik kita di kemesah ni, tuan-tuan. Hari raya Aidil Fitri, tuan-tuan, besar. Hari raya Aidil Adha, lemang pun tak buat, pisang serit pun tak ada, baju pun tak sempah, langsir pun tak tukar, kampung pun tak balik. Betul, tuan-tuan? Kata tidak berulang, salat pun tak ada, tuan-tuan. Kerana kita tak ada kasut. Kita sebut. Apa sebab ulama kata, hari raya Aidil Adha lebih mulia daripada hari raya Aidil Fitri? Pertamanya kerana nas berkaitan, dalil berkaitan dengan salat Aidil Adha ini disebut terang-terangan oleh Allah dalam Quran. Tapi hari raya Aidil Fitri punya dalil hanya disebut dalam sunnah, itu dalam hadis. Faham, tuan-tuan? Dan Allah berfirman apa? Inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah salat, itu salat Aidil Adha. Lepas itu wau tertib. Mana apa? Lepas itu engkau sembelih kau korban, wahai Muhammad. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW secara khusus. Tetapi walaupun ia diturunkan kepada Nabi, ulama ulumul Quran, ulama ilmu nak memahami Quran ini, tuan-tuan, mereka menyatakan al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sadar. Iaitu ibrat yang kita ambil iktibar dalam Quran itu, iaitu kepada umum lafaz itu, bukan kepada khusus sebab diturunkan. Walaupun ayat ini khusus, sebabnya khusus kepada Nabi SAW. Dhamir itu makna, tuan-tuan, khitab itu, makna ucapan itu, inna a'tainaka, semuanya kami telah kurniakan kepada engkau, wahai Muhammad, al-kawthar. Allah, kemuliaan Rasulullah. Tuan-tuan tengok. Inna a'tainaka. Allah tak kata, inna nu'tika al-kawthar. Kami akan kurniakan kepada engkau kawthar, wahai Muhammad. La. Tetapi kami telah kurniakan kepada engkau al-kawthar. Sedangkan kalam Allah itu azal. Allah berkata-kata sebelum wujudnya makhluk. Sebelum lahirnya Muhammad. Apatah lagi sebelum sempat Nabi Muhammad SAW beramal, melakukan ketaatan. Makna apa? Kurniaan Allah kepada Nabi bukan disebabkan amal Nabi. Bukan disebabkan khidmat Nabi. Bukan disebabkan ketaatan yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi dikurniakan nikmat itu kepada Nabi disebabkan kasih Allah kepada Nabi. Walaupun Nabi tak sempat beramal. Sebab ayat itu menyatakan fi'il madhi, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau, wahai Muhammad. Allah tak kata inna nu'tika, kami akan kurniakan. Mungkin Allah akan kurniakan sebab khidmat Nabi, sebab Nabi rajin beramal, sebab Nabi banyak berkhidmat. Dah sebelum lahir Nabi, sebelum wujud Nabi, di dalam ilmu Allah SWT lagi yang kadim, yang azali, tuan-tuan dan perempuan, Allah SWT telah menyatakan di dalam kalamnya bahawa sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada engkau, wahai Muhammad, al-kawthar. Kau nak bincang kawthar ni, tuan-tuan, subuh pun tak selesai. Jangan tu, tuan-tuan. Kawthar benda yang banyak. Nikmat yang banyak yang tidak mampu dihitung. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran kerana nikmat yang banyak itu, walaupun yang rajih yang kuat itu adalah telaga kawthar, tetapi ulama telah menyusun ataupun meletakkan Al-Imam Al-Qurtubi contoh-contoh dalam tafsirnya menyatakan 16 qaul. 16 pendapat ulama dalam mentafsirkan al-qaul al-kautsar tersebut. Al-qaul al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka na'la kalian engkau wal malak. Fasalli, fasalli anta. Allah kata fasallu wanharu. Fasallu antum, wanharu antum. La, tapi fasalli anta, wanhar anta. Anda engkau. Kalau orang baca bahasa Arab ni faham tak? Tapi tuan-tuan ni semua faham tak? Semua boleh buat bahasa, semua boleh. Tuan-tuan Perancis boleh, Jerman boleh, Arab boleh. Alhamdulillah. Jadi mana apa, tuan-tuan? khitab itu, ayat itu tuju khusus kepada Nabi SAW. Oleh kerana itu, salatlah engkau wahai Muhammad, wanhar, dan hendaklah engkau sembelih korban sebagai tanda syukur atas kautsar tadi, atas nikmat kautsar. Jadi walaupun ayat itu khusus kepada Nabi, tetapi kaedah ulum Quran menyatakan ia juga dikecapi oleh umatnya. Setiap khitab, setiap ayat yang ditujukan kepada Nabi, maka umatnya pun merasa sama. Itu keberuntungan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disebut masalah berkaitan dengan salat Aidil Adha dalam Al-Quran. Ha? Dan ayat ini tuan-tuan, ayat dengan sirah, dengan ucapan fi'il amar. Fi'il amar ini makna apa? Perbuatan sungguh. Maka al-amr yufidul wujub. Mana dia? Perintah itu memberi faedah wajib. Maka apa maksud dia? Wajib bagi Nabi berkorban. Bagi Nabi, korban hukumnya wajib. Salat Aidil Adha wajib. Bagi kita selaku umat, sunat mu'akkad. Mana sunat mu'akkad kita berkorban. Sunat mu'akkad kita keluar untuk salat Aidil Adha. Tetapi ada setengah ulama' memakai secara zahir ayat ini dengan arti kata bahawa wajib. Itu satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ha? Akhirnya anak dah sebut sentuh sikit. Orang nak korban untuk meninggal dunia. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia, pendapat yang rajih yang kuat di sisi mazhab Syafi'i tidak diizinkan. Melainkan dengan wasiat orang yang telah meninggal dunia itu. Faham tuan-tuan? Jadi makna kita ada mak abah, oh aku nak korban untuk mak abah. Pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, tidak ada syariat berkorban untuk sanak saudara kita yang telah meninggal dunia, melainkan kalau mereka berwasiat. Tetapi waqilah ada pendapat mengharuskan. Ada pendapat yang mengharuskan, kerana itu ada setengah di kalangan para ulama berkorban dengan niat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi makna tuan-tuan, kalau Nabi, kalau ulama kata tak payah buat, tak payahlah buat, duit dia bagi taklah. Untuk anak yatim, fakir miskin, budak sekolah, penuntut ilmu, betul tuan-tuan. Sebab dah kau menyatakan tak payah, tak payahlah kita. Tapi kita kadang-kadang tuan-tuan gaji tak bertempat. Yang tak dibagi itu pun ya kita buat. Yang disuruh tu tak ada pula kita nak buat. Ha, itu tuan-tuan. Jadi ada pendapat menyatakan bahawa wajib berdasarkan kepada sirah ucapan ini yang zahirnya. Tetapi pendapat yang kita pakai ia adalah sunat mu'akkad. Sesiapa yang berkemampuan untuk berkorban, tidak berkorban, maka makruh hukum dia. Makruh hukum dia tuan-tuan. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah disebut dalam kitab Mutla' al-Badran. Kitab dipakai di pondok-pondok tuan-tuan. Ali Fatwa pun pakai kitab tersebut. Korban itu maksudnya irafatul dima', iaitu menumpahkan darah. Dan kepada orang yang mampu, sila korban. 350, satu syek. Okay. Kalau tak mampu tuan-tuan, memang ada duit. Memang gaji kita 700, anak 7 orang. Contoh tuan-tuan. Tak ada duit nak korban. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan disunatkan orang yang tidak mempunyai duit untuk membeli satu bahagian daripada lembu atau kerbau untuk dikorbankan, bolehlah dia mengorbankan seekor ayam. Tapi jangan pula lepas ni semua ayam pula laku. Ini bagi orang yang tidak berkemampuan. Mana dia semulih juga. Mana apa? Untuk mendapat fadilat menumpahkan darah. Faham tuan-tuan ya? Tapi jangan pula tuan-tuan semulih anak tuan-tuan dah. Menumpahkan darah, nak pergi ke tempat dah. Ya? Mana dia? Diizinkan. Itu fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ha? Itu saya cakap ni bagi siapa tuan-tuan? Bagi orang gaji 700 tadi. Faham? Yang tuan-tuan 70,000 punya gaji dengan nak mengada-ngada. Faham tuan-tuan? Ya, sebab nak mengambil sempurna, iaitu menumpahkan darah. Itu fatwa Abdullah bin Abbas disebut dalam kitab Mutla' al-Badran, kitab Melayu kita tuan-tuan dan puan-puan. Makna apa? Pada hari itu ibadat dia ibadat menumpahkan darah. Iaitu menumpahkan darah binatang yang dibolehkan kita tumpahkan itu binatangnya disebutkan kerbau, lembu sebagainya, melainkan kalau memang tidak berkemampuan dan hasrat tu nak juga ikut serta, sembelihlah dengan niat korban. Moga Allah SWT menerima sembelihan yang tak tersebut. Ya, itu dia. Jadi makruh hukum tuan-tuan ya. Jadi Allah bersumpah wal fajr. Ya, wa layalin ashr. Dan malam yang kedua, pertama fajar. Fajar 10 Zulhijjah. Kemudian Malam 10 malam dia dapat start 1 Zulhijjah sehingga malam ke 10 Zulhijjah. Itu yang kedua. Wasyafi'i yang ketiga, iaitu dengan benda-benda yang mempunyai pasangan. Karena ada makhluk Allah SWT yang berpasangan. Ha? Maksudnya langit, bumi, pasangan dia. Malam, siang, lelaki, perempuan. Ha? Safa, marwah, ada pasangan dia. Jahil, alim. Faham tuan-tuan? Sihat, sakit. Lemah, kuat. Itu berpasangan wasyafi'i. Allah SWT bersumpah dengan makhluknya. Maknanya keajaiban ciptaan makhluknya. Yang Allah SWT menciptakan ada yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Faham tuan? Ha? Yang tidak berpasangan contoh apa contoh? Kaabah tak ada pasangan dia. Kaabah tidak ada apa? Pasangan dia. Ataupun kata ulama. Mana wasyafi'i ini makhluk. Manakala wal-watri, wal-watri ini bersumpah dengan watri, dengan benda yang ganjil ini adalah zat Allah SWT. Mana Allah bersumpah dengan makhluknya dan bersumpah dengan dirinya yang selaku khalid pencipta makhluk tersebut. Sebab Allah tidak ada bersamanya sesuatu pun. Maka Allah itu katakan ganjil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama. Ha? Man ahfa ada khala jannata, siapa yang membacanya maka masuk syurga. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan sukakan kepada yang ganjil. Ma'ana zat Allah itu tidak berbilang. Zat Allah itu esa, maka wal watri di sini adalah zat Allah SWT. Maka Allah bersumpah dengan makhluk dan dengan dirinya. Kemudian wal layli idza yasr, iaitu malam yang berlabuh. Karena malam tempat hamba Allah bermunajat dengannya. Tempat para kekasih Allah berbisik-bisik dengannya. Tempat kebanyakan anbiya alaihi salatu wassalam, masa kebanyakan para anbiya dikurniakan nikmat anugerah oleh Allah SWT. Isra' Mi'raj berlaku malam. Betul tuan-tuan? Nabi Musa berkata-kata dengan Allah pada waktu malam. Nabi Ibrahim melihat kerajaan Allah malakut as-samawati wal ardh pada waktu malam. Maka pada waktu malam juga tuan-tuan, rahmat Allah turun pada 1/3 akhir malam. Maka malam adalah tempat ahli ibadat, masuk ahli ibadat melakukan qasatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan malam. 5 qasam, 5 sumpah Allah. Fajar 10 malam, 1 Zulhijjah hingga malam yang ke-10. Kemudian benda yang berpasangan, kemudian makhluk yang tak berpasangan ataupun makhluk ataupun fitur ni Allah SWT, kemudian malam yang berlabuh, 5 qasam. Maka Allah SWT tempelak kita tempat. Ha? Yang tak menggunakan akal, tak menggunakan hati untuk memahami isikan dengan Al-Quran. Hal fi zalika qasamun lidhi hajir. Takkah cukup 5 sumpah ini bagi orang yang punya akal? Ha? Nak membesar mengagungkan wal-fajar. Ha? Iaitu 10 Zulhijjah, Aidil Adha. 10 malam, iaitu semayak malam ni, malam kelapa ni tuan-tuan. Ini semua malam-malam yang mulia Allah bersumpah dengan dia. Maka Allah tempelak kita tuan-tuan dan puan. Tak cukup kan lagi? Nak kata apa lagi ni? Puas aku bersumpah dah. Begitu lebih kurang tuan-tuan. Kita tak dengar, kita tak faham, kita buat tak reti sumpahan Allah tersebut. Dengan perangkat kita tak mulia, tak hormat hari-hari yang Allah jadikan sumpahan itu tuan-tuan. Ya? Jadi Hari Raya Adil Adha, Hari Raya Besar. Apa sebabnya lagi tuan-tuan? Hari Raya Adil Fitri, takbirnya takbir mursal. Mursal mana betul mursal? Iaitu tenggelam matahari, masuk 1 Syawal sehingga imam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis takbir. Tetapi takbir Hari Raya Adil Adha, ada yang mursal dan ada yang muqayyad. Yang mursal mana apa tuan-tuan? Iaitu semenjak tenggelam, kata setengah ulama, semenjak asar. Asar itu dah diizinkan bertakbir. Ya, mana asar 9 Zulhijjah. Ya, sehinggalah imam assalamualaikum, assalamualaikum, maka habis takbir mursal berterusan, tak ada waktu, tak ada had untuk Adil Adha. Kemudian ditambah pula dengan takbir muqayyad. Nah, takbir yang mengikuti setiap salat fardu yang kita kerjakan. Sehingga habis sehari tashrik, berapa banyak tuan-tuan takbir yang Allah suruh kita ucapkan pada Hari Raya Adha berbanding dengan Hari Raya Aidilfitri. Maka kerana itu ulama nyatakan, keluar kita untuk solat Aidil Adha dapat pahala haji. keluar untuk solat Idul Fitri dapat pahala umrah. Ya, maka karena itu tuan-tuan dan puan, mari bersama-sama kita besar. Kita muliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari Arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tidak pernah aku lihat syaitan begitu kerdil, begitu kecil, begitu hina, begitu susah hati, melaung, menggaung tuan-tuan, apabila melihat umat Islam berwukuf di padang Arafah melainkan pada hari Arafah. Hari yang dibuka pintu langit, malaikat diizinkan turun naik tuan-tuan tanpa sebarang halangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah Hasan Al-Bakri rahimahullah, dia membawa anak murid dia setiap selesai mengerjakan solat asar hari Arafah ke halaman. Kalau dia tidak pergi ke Mekah, kalau dia tak buat haji tahun tu tuan-tuan, tak ada kemampuan nak buat haji di Basrah, di Iraq, beliau bawa anak murid dia ke masjid, ke surau, dan berhimpun pada waktu tersebut untuk mengimbau, mengingati, menghayati hari Arafah itu. Walaupun ulama kata itu adalah bid'ah, tetapi dilakukan oleh salaf, iaitu Hasan al-Basri, menghidupkan hari Arafah selepas solat asar dengan tahmid, dengan tahlil, ha? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut dalil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, syahidallahu annahu la ilaha illahu amantu bihi ya rab, dan sebagainya yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana hari Arafah hari tauhid, hari mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tuan-tuan sepatutnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, sama ada pada zat Allah. Allah bukannya makhluk yang mempunyai mata, tangan, kaki dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana zatnya itu tidak mampu diketahui hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, la yuhiituna bihi ilman, sesungguhnya mereka tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat Tuhan. Ilmu mereka tak mampu untuk menguasai hakikat ketuhanan tersebut. Ha? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sesungguhnya Allah SWT tak ada di kalangan siapa pun yang mampu untuk mengkadarkan darjat kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Segala itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, ya man ghayatu ma'rifatihi al-qusur 'an ma'rifatihi, wa hal zat yang setinggi-tinggi makrifat dan pengenalan terhadapnya adalah lemah daripada kita mengenalnya. Lemah hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan diri saya dan diri tuan-tuan, supaya kita menghidupkan hari Arafah dengan solat sunat, dengan puasanya, puasa sunatnya, dengan tahlil, tahmid dan sebagainya. Moga Allah memandang kita pada hari tersebut, sekalipun kita tidak bersama dengan orang-orang Islam yang lain berhimpun di padang Arafah. Moga kita dirahmati oleh Allah SWT. Kullu am wa khair. Semoga kita semua mendapat rahmat, barakah dan kemuliaan serta kebaikan daripada Allah. Sempena hari raya haji yang menjelang tiba ini tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan diri saya kerana Allah masih lagi memanjangkan usia kita hingga kita berada pada waktu dan saat yang mulia ini tuan-tuan. Maka harapan kita bersama, semoga kita mengambil peluang ini, menggunakan peluang ini dengan sebaik yang mungkin, kerana kemungkinan tahun depan kita tak bertemu dengan hari-hari ini tuan-tuan. Ya, hari-hari yang mulia ini moga kita dirahmati oleh Allah. Ampun maaf kalau salah silap anak tuan-tuan, sepanjang anak mengajar, sepanjang anak menyampaikan kuliah di masjid yang mulia ini. Moga insyaAllah kita semua, umat Islam semua, akan disatukan hati kita seperti mana kita berhimpun, jasad umat Islam berhimpun. Moga Allah menyatukan hati kita. Tak nak jasad saja berhimpun tapi hati berpecah belah. Kita nak jasad dan hati berhimpun bersama seperti mana perhimpunan umat Islam di padang Arafah yang akan mendatangi ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi salamat tafsihat alaina wa ala sa'ibil hujjat wazwar wal musafirin wal muqimin fi baghi qadahika wa jawika min ummati sayyidina wa maulana muhammadin al-aminna innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور في حرمة سيدنا مولانا محمد صاحب السرور والحضور إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا ثواب الواقفين بعرفة وإن لم نقف بعرفة في هذا العام المبارك. Allahumma rzuqna thawabal Allahumma rzuqna thawabal waqifin bi Arafah wa in lam naqif fiha fi hadha al-'am al-mubarak. Allahumma rzuqna thawabal waqifin bi Arafah wa in lam naqif fiha fi hadha al-'am al-mubarak. اللهم انظرنا كما نظرت إلى سائر الواقفين بعرفة. اللهم ارحمنا كما رحمت سائر الواقفين بعرفة. اللهم اغفر ذنوبنا وكبائرنا كما غفرت جميع الواقفين بعرفة. اللهم اشملنا بسائر كرامات منك يا أرحم الراحمين، وعرفنا حق معرفته يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا كما ألفت المهاجرين والأنصار، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاستماتة انابه، إنك على كل شيء قدير. ثنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، واكرمنا بقضاء حوائجنا في الدنيا وفي الأخرى بجاه نبيك محمد المصطفى والمجتبى، إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا وعيوب المسلمين، ولا تفضح في الدنيا ولا في الأخرى بجاه نبيك محمد الأمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة محمد واصلح أمة محمد، أفرج كروب أمة محمد واجمع كلمة أمة محمد، ووحد صفوف أمة محمد، واجعلنا من أمة محمد، وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة يلقها نفها في يوم الموقف العظيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم متعنا بنظر إلى وجهك وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكرمنا بقرب كرب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدر. واجعل اجتماعنا بالرحمة وفرقنا من بعده بالعصمة بحرمة سيدنا مولانا محمد سيد الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدر. لنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نية القبول بجاه نبيك محمد سيد الرسول، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، ويا مأمن الخائفين، ويا ملاذ اللائحين، قد ترى علينا وعوائل المسلمين نصرنا والإسلام المجاهدين في كل مكان وزمان وحين، بحرمة نبيك محمد الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا ارحم المسلمين، وأيدنا وأيد المسلمين، نصرنا وانصر المسلمين بجاه نبيك محمد خالق الوعد الأمين، إنك على كل شيء قدير، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.